Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dau'il Kitabi was Sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan Kitabus Shalah. Bab yang keempat masuk pada masalah yang keenam. Sebelum kita masuk pada masalah yang keenam, ada sedikit tambahan faedah tentang perkara yang terkait dengan wajib-wajib sholat pada pertemuan yang terakhir, yaitu terkait dengan masalah al-julus, duduk. Yaitu al-julus baina sajadatain, tentang duduk di antara dua sujud. Yaitu apa hukum duduk al-ik'a, duduk cara al-ik'a baina sajdatain yang dilakukan di antara dua sujud. Duduk ik'a itu ada dua macam. Duduk ik'a di dalam sholat ada dua macam. Salah satunya terlarang dan yang lainnya mustahab, sunnah hukumnya. Bagaimana cara duduk ik'a yang dilarang? Cara duduk ik'a yang dilarang adalah dengan menempelkan ilyahnya di lantai atau di tanah, itu bokongnya, ilyah atau pantatnya, menempelkan ilyahnya di tanah atau di lantai, kemudian menegakkan betis, menegakkan kedua betisnya sambil meletakkan kedua tangannya di atas lantai. Baik. Jadi duduk di atas lantai dengan menegakkan kedua betisnya dan sambil memegang atau kedua tangannya diletakkan di atas lantai atau di atas tanah. Tergambar. Hah? Nah. Seperti duduknya kalb, ya. Nah. Tergambar. Tapi ini yang dilarang. Apa yang disebutkan seperti itu oleh para fuqaha. Walaupun kita belum pernah melihat bentuknya, namun cara yang seperti itu dilarang oleh fuqaha. Kemudian yang kedua adalah meletakkan ilyahnya di atas tumitnya atau di atas kedua tumitnya. Dan ini dilakukan di antara dua sujud. Dilakukan di antara dua sujud. Dan inilah model yang kedua, inilah yang masnun, al-mustahab, yang disunnahkan. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Kalau ini tergambar, ya. Meletakkan ilyahnya di atas kedua tumitnya dan ujung-ujung jarinya menghadap ke arah kiblat. Tergambar ini. Nah, kalau ini tergambar enak. Ini yang sunnah, ini yang biasa kita lihat. Dan cara duduk seperti ini boleh dilakukan atau sunnah bainas sajidatain, di antara dua sujud. Ini duduk ika'a yang dibolehkan. Kemudian di sana ada bentuk duduk yang lain, yaitu jalsatul istirahah, duduk istirahat. Apa hukum duduk istirahat dan kapan dilakukan duduk istirahat, di rekaat keberapa? Jumhur para ulama alaihim rahmatullah, mereka berpendapat disunnahkannya duduk istirahat, duduk istirahat. Yaitu kapan dilakukan duduk istirahat? Pada rakaat yang Pertama dan ketiga. Yaitu duduk yang padanya tidak ada tasyahud. Kalau ada tasyahud otomatis dia duduk tasyahud. Disunahkan duduk istirahah pada rakaat yang padanya tidak ada tasyahud. Sebelum dia beranjak ke rakaat berikutnya, setelah sujud, dia bangkit dari sujud, kemudian melakukan jalsah al-istirahah atau duduk istirahat sebentar. Dan ini sunnah. Baik. Sebagian berpendapat ini hanya untuk lansia, orang yang sudah lanjut usia, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ini ketika telah lanjut usia. Tapi la dalil alaih, padanya tidak ada dalil bahwa duduk istirahah dikhususkan untuk orang yang sudah tua. Walidzalik, sama saja, baik dia masih muda atau sudah tua, duduk istirahah hukumnya adalah sunnah. Karena ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apa? Hadis Malik ibn al-Huwairits. Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Maka apabila beliau pada rakaat witir, pada rakaat yang ganjil, lam yanhad hatta yastawi qa'idan. Beliau tidak langsung berdiri. Sehingga beliau duduk terlebih dahulu. Beliau tidak berdiri sampai beliau duduk terlebih dahulu. Inilah yang dikenal dengan duduk istirahah. Al-hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Al-mas'alatu sadisah, mas'alah yang keenam. Fi sunaniha, tentang sunnah-sunnah di dalam sholat. Wahya naw'an, sunnah-sunnah sholat ada dua macam. Sunanu af'al wa sunanu aqwal. Ada sunnah-sunnah yang berupa perbuatan, ada sunnah-sunnah yang berupa ucapan atau zikir atau doa. Jadi sunnah-sunnah dalam sholat terbagi menjadi dua ini. Ada sunnah perbuatan, ada sunnah ucapan. Amma sunnanul af'al, adapun sunnah perbuatan, sunnah gerakan maksudnya, sunnah yang berupa gerakan dalam sholat adalah faraf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, ma'a takbiratil ihram, ketika takbiratul ihram, wa indar ruku', dan juga ketika hendak ruku', wa indar raf'i minhu, dan ketika bangkit dari ruku'. Wahattuhuma akibadzalik, dan meluruskan kedua tangannya setelah itu, yaitu setelah ruku. Apa dalilnya? Li'anna Malik ibn al-Huwairits, karena Malik ibn al-Huwairits kana idza shalla kabbar, beliau apabila sholat maka beliau bertakbir. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Malik ibn al-Huwairits, Malik ibn al-Huwairits ini. Malik ibn al-Huwairits apabila beliau sholat, beliau bertakbir. Wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya. Wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi, juga apabila hendak rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'a yadayhi, dan jika mengangkat kepalanya dari ruku' atau bangkit dari ruku', juga beliau mengangkat kedua tangannya. Wa haddatsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a dzalik, dan beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu. Al hadis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama beristinbat disunnahkan yang mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku', dan ketika bangkit dari ruku'. Baik. Ini pendapat sebagian para ulama berpendapat sunnah. Sebagian para ulama yang lain berpendapat wajib. Adapun masalah disyariatkannya, tidak ada perselisihan bahwasanya disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan di tiga tempat ini: takbiratul ihram, ketika ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Tidak ada perselisihan disyariatkan yang mengangkat kedua tangan di tiga tempat ini. Atau terkhusus ketika takbiratul ihram ya. Tidak ada perselisihan disyariatkannya mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram atau ketika membuka sholat. Hanya saja mereka berselisih tentang hukumnya. Apakah wajib, apakah sunnah. Sebagian para ulama berpendapat sunnah. Dan ini yang dipilih dalam kitab ini. Hukumnya adalah sunnah. Dan ini juga yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya. Sebagian para ulama yang lain berpendapat wajib. Berpendapat wajib. Apa dalilnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan alat dawam atau mudawamah, secara terus menerus melakukan hal tersebut. Tidak diriwayatkan atau tidak ada satu riwayat pun yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir takbiratul ihram kemudian tidak mengangkat tangan. Karena terus-menerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut dan beliau bersabda shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, berdasarkan riwayat tersebut, sebagian para ulama berpendapat wajibnya. Karena kalau seandainya sunnah, maka bisa jadi sesekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan raf'ul yadain, tidak mengangkat tangan ketika takbir. Yaitu ketika takbir pada tiga tempat tadi. Kemudian apa dalil? Tentang mengangkat kedua tangan ketika takbir dan juga ketika bangkit, ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku. Di antara dalilnya tadi hadis Malik bin Al-Huairis yang ada dalam kitab ini, dan di sana masih banyak dalil-dalil yang lain. Nah, di antaranya hadis Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahunya apabila membuka salat atau takbiratul ihram. Wa idza kabbara liruku', dan juga apabila beliau bertakbir hendak ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan juga apabila beliau bangkit dari ruku'. Rafa'ahuma kadzalik. Beliau pun mengangkat kedua tangannya. Dan masih banyak dalil yang lain. Kemudian juga dalil Malik ibn al-Huairis tadi yang ada dalam kitab ini, dan beliau juga yang meriwayatkan hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mencontoh tata cara sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan dalil-dalil tadi sebagian para ulama berpendapat wajib. Kemudian di sana ada satu tempat lagi untuk mengangkat kedua tangan. Namun dalam tempat ini para ulama berselisih. Yaitu kapan? Ketika bangkit dari rokaat yang kedua hendak menghadapi rokaat yang ketiga, atau bangkit dari rokaat yang genap hendak menghadapi rokaat yang ganjil. Nah, sebagian para ulama berpendapat sunnah mengangkat kedua tangan pada tempat tersebut. Berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari, bahwasannya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kana idza dakhala fi shalah, jika beliau masuk ke dalam salat, kabbara wa rafa'a yadayhi, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi, demikian pula apabila beliau ruku', beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi, dan apabila beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, beliau pun mengangkat kedua tangannya. Wa idza qama minar raka'ataini rafa'a yadayhi, dan apabila beliau bangkit dari rakaat yang kedua, beliau juga mengangkat kedua tangannya. Baik. Berdasarkan riwayat ini, sebagian para ulama berpendapat disunnahkannya mengangkat kedua tangan setelah rakaat yang kedua, ketika menghadapi rakaat yang ketiga. Nah, riwayatnya ada dalam Sahih Bukhari. Kok ada perselisihan? Ada yang berpendapat tidak disunnahkan, ada. Bahkan ini pendapatnya jumhur. Kalau jumhur, mayoritas para ulama berpendapat tidak disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika menghadapi rakaat yang ketiga. Nah, mereka beralasan riwayat Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari itu adalah riwayat yang mauquf. Riwayat yang mauquf, ya, hanya sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan Imam Muslim rahimahullahu taala juga meriwayatkan nafsul hadis, hadis ini juga, ya, dari jalan yang lain tapi ya. Nah, karena Imam Muslim rahimahullahu taala beliau, ya, walaupun muridnya Imam Bukhari, ya, tetapi tidak ada satu hadis pun dalam kitab sahihnya diriwayatkan dari jalannya Imam Bukhari. Nah, ya. Nah. Demikian pula Imam Muslim, beliau muridnya Az-Zuhli. Tetapi juga tidak ada satu hadis pun yang di dalam kitab sahih beliau dari jalannya Az-Zuhli. Nah, Az-Zuhli termasuk juga gurunya Bukhari. Ya. Kok bisa? Taib, ada sesuatu yang terjadi ketika itu. Nah, ada sesuatu yang terjadi ketika itu antara Bukhari dengan Al-Imam Az-Zuhli rahimahullahu taala. Nah, sehingga Imam Muslim rahimahullahu taala memutuskan untuk tidak meriwayatkan dari keduanya dalam kitab sahihnya. Jadi riwayatnya dari jalan yang lain, dari masyayikh atau guru yang lain. Kan gurunya banyak, ribuan gurunya. Nah, dari jalan yang lain tersebut, beliau meriwayatkan hadis ini juga, ya, tentang mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Ya. Dan beliau tidak ada tambahan ketika bangkit dari rakaat kedua. Ya, enggak ada tambahan. Dalam Sahih Muslim enggak ada tambahan ketika bangkit dari rakaat kedua. Nah, karena ziyadah ini, tambahan ini mutakallamun fi. Ada pembicaraan, ya. Nah, di sisi para ulama ahlul hadis yaitu diperselisihkan apakah ini sampai kepada Rasulullah ataukah tidak. Nah, sehingga Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya tidak menambahkan tambahan ini. Nah, dan sebagian para ulama ahlul hadis menyatakan lafadz ini, lafadz tambahan mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari rakaat yang kedua, ya. Naam, tambahan ini ma'lulah. Nah, ada kecacatan padanya. Nah, sehingga Imam Muslim rahimahullahu taala juga tidak memasukkan tambahan ini dalam kitab sahihnya. Nah, al-muhim. Nah, sebagian mengatakan sunnah, ya, sebagian mengatakan tidak. Nah, alasannya tadi yang sudah kita sebutkan. Kemudian apa hukum mengangkat tangan, kedua tangan ketika mau sujud dan bangkit dari sujud? Pernah lihat orang seperti ini? Hah? Nah, ketika mau sujud dan ketika bangkit dari sujud. Taib, jumhur para ulama mereka berpendapat tidak disyariatkan mengangkat kedua tangan ketika mau sujud dan ketika bangkit dari sujud. Karena semua riwayat tentang mengangkat tangan ketika mau sujud atau ketika bangkit dari sujud, semuanya lemah. Semua riwayatnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Juga dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hadha mankibaihi idza iftataha as-salah wa idza kabbara liruku' wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengangkat kedua tangannya sejajar bahunya apabila membuka sholat, yaitu takbiratul ihram, dan apabila hendak ruku', dan apabila bangkit dari ruku' atau mengangkat kepalanya dari ruku'. Wala yaf'alu dzalika hina yasjud wala hina yarfa' minas sujud. Dan beliau tidak melakukannya, yaitu tidak melakukan mengangkat tangan ketika hendak sujud dan ketika bangkit dari sujud. Nah, ini sahih dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Sedangkan riwayat tadi yang menyebutkan adanya mengangkat kedua tangan itu di luar Sahih Bukhari dan di luar Sahih Muslim. Nah, baik. Sekarang kalau ada hadis naam lemah menyelisihi hadis yang sahih, menyelisihi hadis yang sahih, apa kedudukan hadis lemah ini? Lafadznya menyelisihi hadis yang sahih, kedudukannya apa? Jika perawinya sikoh, perawinya sikoh dalam Sahih Bukhari Muslim meriwayatkan dengan lafadz seperti ini. Ini perawinya lemah, perawinya lemah, dan meriwayatkan dengan lafadz yang berbeda. Apa kedudukan hadisnya? Mungkar, Hasan. Nah, hadis mungkar. Semua riwayat tentang mengangkat kedua tangan ketika mau sujud atau ketika bangkit dari sujud itu naam dhaifah, lemah. Bahkan riwayat yang sahih menyelisihi, seperti riwayat Abdullah bin Umar tadi. Wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud. Dalam riwayat Muslim ditambah lagi, wala yarfa'aha baina sajdatain. Dan beliau tidak mengangkat kedua tangan juga di antara dua sujud. Tidak mengangkat kedua tangannya. Mm-hmm. Kemudian masih tentang mengangkat kedua tangan. Sampai di mana seseorang mengangkat kedua tangannya? Mengangkat kedua tangan di dalam sholat, baik ketika takbiratul ihram atau ketika hendak ruku atau ketika bangkit dari ruku, itu ada dua cara. Cara yang pertama, mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar di dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim, kata beliau, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbir fi shalah fa rafa'a yadayhi hina yukabbir hatta ja'alaha hadwa mankibai. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membuka salat ya, atau membuka takbiratul ihram ya, di dalam sholat sambil mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir ya, sampai beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Nah, ini yang pertama. Dalil yang lain juga ada ya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Sejajar dengan kedua telinganya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Malik ibnul Huwairits, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau idza kabbara rafa'a yadayhi hatta hadza biha udhunayhi, apabila beliau salat beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinganya. Jadi Malik bin Al-Huwairits beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bertakbir dan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Juga hadis Wa'il ibn Hujr, beliau juga berkata, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi nadakhala fi shalah hiya ala udhunai. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk dalam salat ya, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Nah, karena riwayat-riwayat di atas sahih, ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya sejajar bahunya, kemudian riwayat yang berikutnya sejajar kedua telinganya ya. Maka na'am boleh melakukan kedua-duanya. Yang mau melakukan sejajar bahu ada dalilnya, demikian pula yang melakukan sejajar kedua telinganya ada dalilnya. Nah, taib. Dan yang lebih utama mengamalkan yang ini terkadang, yang itu terkadang. Nah, agar supaya mengamalkan kedua-duanya, karena kedua-duanya sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lain dinamakan dengan apa? Khilafut tanawwu'. Nah, khilaf at-tanawwu'. Baik. selesai tentang masalah mengangkat kedua tangan. Kemudian masalah selanjutnya atau sunnah yang berikutnya, wad'ul yamin ala shimal. Yang selanjutnya di antara sunnah-sunnah sholat adalah wad'ul yamin ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri bersedekap. Waj'alahuma 'ala sadrihi hala qiyami, dan menjadikan kedua tangannya di dadanya. Hala qiyami, ketika berdiri salat. Naam. Ini masalah berikutnya tentang masalah meletakkan kedua tangan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri bersedekap. Naam. Ini pun tidak lepas dari adanya khilaf, perselisihan. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Nah, demikian pula tata caranya. Ada yang mengatakan di atas dada, ada yang mengatakan di atas pusar, ya. Ada juga yang di bawah pusar. Nah, bagaimana? Naam, penjelasan hal ini, ya. Nah, butuh waktu yang banyak untuk menjelaskan hal yang seperti ini, dan waktunya sudah selesai. Nah, sehingga insyaallah pembahasan yang kedua ini kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.